Sekarang kan marak di mana-mana minuman-minuman milenial. Oke? Okay? Sana sini kedai, kedai, kedai, katakanlah tempat-tempat. Woi. Masya Allah saya katakan, saya tidak mendoakan, tapi kita tinggal tunggu saja. Wal ya'udzubillah, tentunya kita memohon untuk tidak terjadi, tapi kalau dengan gaya kayak begini, itu tinggal tunggu, akan terjadi endemik lagi suatu hari, mungkin berapa tahun ke depan nanti, orang-orang dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gula yang tinggi, jantung yang lemah, ginjal yang lemah. Akibat apa? Akibat tingginya gula pada makanan-makanan tadi.